Bila kau mulai lelah berjalan dan berpikir untuk menyerah, nyanyikanlah lagi mimpimu, kau akan bertahan. Nyalakanlah asa di hati, harapanmu tak boleh mati. Gapailah mimpimu, keajaiban pasti terjadi. Gapai mimpi. Walau jatuh, bangkitlah kembali dan lihatlah, keajaiban pasti terjadi.